manusia masih hidup terlalu tergantung pada aturan, berarti levelnya masih level beban teman gitu ya, seneng banget dia ya. Tapi ngerti maksudnya, hukum itu kan kalau terpaksa, kalau sudah tidak ada jalan lain baru hukum, yaitu pakai kekuatan negara melalui kekuasaannya. Tapi kalau rakyatnya sadar, punya nurani, punya pertimbangan, punya keseimbangan dan kebijaksanaan, kan tidak perlu aturan. Kan gitu, di maknya ada aturan enggak? Ketika nanti antri salaman, ada enggak yang ngatur kamu? Yang perempuan didulukan, enggak ada. Semua berlangsung alamiah karena yang datang ke acara kita ini adalah manusia. Orang no kewan iblas. Ya enggak? Maka tidak ada aturan. Ada yang nyopet enggak? Selama ini ada enggak ada yang nyopet? Mergo apa? Mergo menungso apa? Mereka menungso kabeh sing terus. Begitu rene mau jane kowe kewan. Lagi begitu kowe rene dadi menungso ngono ya cerita niku ya. Engko bali kewan meneh itu ya. Tidak berarti hewan itu rendah. Saya sudah mengatakan hewan itu kakakmu, binatang itu kakakmu. Yang lebih tua lagi adalah alam, ya, tumbuh-tumbuhan, lebih tua lagi adalah materi, lebih tua lagi adalah cahaya. Dan cahaya itu di luar ruang dan waktu. Jadi ini bukan cahaya, ini adalah mata menangkap sesuatu yang ditimpa, sesuatu yang kita sebut cahaya, tapi bukan cahaya. Karena cahaya itu tidak dimuat oleh ruang dan waktu, justru cahaya itu yang memuat ruang dan waktu. Oleh karena itu Nur Muhammad SAW itu adalah yang memuat alam semesta. Nah, tapi ini kedukuran pun tidak ada. Sasak ya. Inspirasi edan gitu. Mending jatuh cinta saja sama wanita yang kamu cintai gitu ya. Jadi Mas, jaminan Allah loh, nek kowe nyembah Rob. Saya ini sinau bareng karo anak-anak ini karo budu-budu ngono ya. Jadi ayat yang pertama kita elaborasi adalah Allazi at'amahum min ju'in. Anggere kowe tenanan karo Gusti Allah ora mungkin kelaparan. Wa amanahum min kowe ora mungkin dadi apa? Saya kira urusan itu tidak apa sebabnya uang korupsi peti orang duit ukeh duit titiknya peti apa sebabnya ngeyel kudu dari bupati meleng bergau peti orang dari bupatinya kita ini peti nah peti bojo orang masalah. Nah nanti kalau orang di karo bojo ya salah juga gitu ya. Nah iso ya wedi lah. Kowe bojomu karo kowe nek iso ya wedi lah. Wedi niku wedi untuk tidak kemandil satu sama lain gitu ya. Oke. Wa amanahu min khauf. Jadi kalau Anda ini dua ini kan cuma dua ini toh Mas. Urusan manusia di dunia yang loro iki lho. Ngeloro karo wedi. Ya lah. Wes kene ngeloro kuwi ora ana urusan liyane dan Allah menjamin. Oke, sekarang detailnya. Sudah tahu tuh transaksi Anda buy one get two, Anda beli satu dapat dua dari Allah. Buy two get four, membeli dua, ongkosnya cuma dua, Anda diberi empat oleh Allah. Atolak ayat 2 dan 3. Mayatakila nak kowe bayar takwa nang Gusti Allah, ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjine Allah. Kurang iki. Nek kowe bertakwa-takwa pokoknya waspada aja nganti ora kelingan Allah. Kowe mangan aja nganti ora bersyukur. Kowe ndelok pititan aja nganti ora kelingan sing gawe ngono lho ya. Pokoke Allah selalu ada dalam kesadaranmu. Aja nganti ora. Itu namanya takwa. Takwa itu waspada bahwa di dalam hidup tidak pernah Allah absen. Siang malam dalam keadaan apapun, sedih gembira, Allah tidak pernah absen dari hidupmu. Itu yang namanya waspada terhadap kehadiran Allah. Itu saya mengambil segmen itu untuk menerjemahkan kata takwa. Oke, okay? Nek kowe takwa Gusti Allah, kowe entuk loro siji masalahmu dikai jalan keluar. Nomor loro, kowe dikai rezeki dari jalan di luar gajimu. Jalan yang tidak kamu duga. Wes penak to kowe? Lah kowe wedi lak mergo waduh iki nek mun iki dolare semene regane itu mundak semene kan itu kan semua bisa diduga. Nah Allah itu jamin kowe dikai rezeki di luar itu semua. Ya kan atau ya? Saya rabi-rabi ya wai. Rasal di bandung, bismillah. Iki mahal ya apa ini leh? Nunggu yang ditangan mau bismillah pak. Tekad. Cinta dan tekad. Ngunu. Yono yojo cinta kalau tekad yono wujudnya sidik-sidik kan. Nanti wujudnya tekad ini ku pokoknya pulau pengen burak pokoknya. Kalau cinta kalau yang anak sampean ini pulau terus pokoknya semati. Ya sehidup semati sepiring berdua. Apa menegak? Menggunakan gunang duda, gitu ya. Jelas, transisi pertama takwa dapat solusi dan dapat rezeki juga. Terus namanya tawakal ala Allah. Bahwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Jadi kalau Anda membayar membeli kepada Allah dengan ongkos tawakal. Tawakal ini jadi orang kenapa jadi ngerepoti Gusti Allah? Jadi itu tutup usaha. Tawakal itu artinya mewakilkan. Ya Pak ya. Sampean nandur jagung. Begitu sampean nandur kecil itu disamsi ditutupi wis. Wis lah itu tawakal. Sebab kowe ra iso nyukurke, sing nyukurke Gusti Allah itu. Tawakal adalah Anda mewakilkan kepada Allah sesuatu yang Anda tidak bisa mengerjakannya. Wis kowe nulungi bojomu bar kuwi tawakal muga-muga meteng. Metengnya muga-muga lho ya. Ora iso kowe gawe meteng lho ya. Ora ana wong iso ngetengi ra ana. Sing ana iki mung enak iki to. Gitu. Kan gitu ya. Nah, tawakal adalah mewakilkan kepada Allah sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Itulah tawakal. Wa may tawakkal Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbu. Allah ngewangi kue sebagai akuntan dan manajer uripmu. Tapi sah, berarti kue butuh apa, Allah nyatet, Allah ngekei. Gitu, kue rencanamu piye, rapi dulu, potolu. Ya, dicatat di sekolah dikabulke siji wae ngono ya. Terus Allah menjadi akuntan. Allah ngitung anakmu sosok butuh iki Allah nyiapke. Anakmu butuh iki, bojomu butuh iki Allah nyiapke. Innallaha balighu amri ya. Dan Allah memberi peluang bahwa apa yang kamu butuhkan itu tercapai. Jadi Allah menyampaikan kamu dari titik belum tercapai menuju titik tercapai. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah menegaskan ojo kuatir to le aku iki apa wae iso. Pokoke anggen aku kowe iki apik karo aku gali. Dadi lho. Likulli syai'in qadra. Kan begitu. Dadi sebenarnya mas, untuk soal lapar gak ada masalah manusia. Kalau Anda tahu pekerjaan Anda, tinggal kita harus kenali malam hari ini. Terus awake dhewe bagian apa ini? Nah soal jaminan terhadap kehidupan beres sama Allah. Nah tinggal kita ini harus melakukan apa untuk supaya tidak lapar. Nah maka jawabannya adalah kreatif sebenarnya. Nah kalau sudah kreatif tolong catat. Kreativitas itu artinya kamu mencapai dan mencari dan mencapai sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebenarnya gitu. Jadi gue saat durungnya durung ngerti apa? Urung ngerti handphone, sesuk ngerti handphone itu namanya kreatif. Biyen urung ana gethuk, anane telo njur kowe gawe piye-piye dadi gethuk, itu namanya kreatif. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Menciptakan sesuatu yang dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Yang kemarinnya belum ada, itu namanya kreativitas manusia. Nah kreativitas Allah adalah dari tidak ada menjadi ada. Kalau kreativitasnya manusia dari yang sudah ada menjadi ada yang baru. Nah bisa kita lakukan. Nah seniman kan kudu kreatif atau biasa mas? Saya bahkan ada ekonomi kreatif itu maksudnya gue kudu iku golek barang anyar, golek kemungkinan baru. Anda tahu teknologi berkembang nanti sampai ke revolusi industri 4.0, 5.0, komputer era kreatif. Disiapkan sejak sekarang, jiwa kreatif dan tradisi latihan untuk kreatif. Anda harus belajar itu. Nah, aku takon, umpamanya aku ini seniman, ini ya kanjeng seniman, pengen gaya lagu. Terus cari inspirasi, itu tuh biasanya itu inspirasi nanti. Nang gunung, apa ngopi, bengi-bengi, merenung di

Nek sing gendong lah sing mesti sing lebih kuat. Semua akan kamu ayomi karena kamu lebih kuat, kamu lebih dewasa, kamu lebih bijaksana dan seterusnya. Indonesia akan menjadi pengayom dunia. Indonesia tidak akan pernah mengancam dunia, dan dunia sebenarnya tidak akan pernah berani mengancam Indonesia. Gitu ya. Pak Ria Mirzad mengatakan kalau kita terpaksa perang, kita hanya punya mesiu untuk 3 hari, kata Menteri Pertahanan. Jadi isoni perang ini bekalin yang telung dino. Iya, orang apa-apa Pak, ini tidak perlu panggil burene, itu depannya orang kalau tentara, kalau polisi depannya kalau bocah yang raja itu uripe ini, ayo burene wes, ayo wes, ayo aku macam mau Israel, mau Amerika mau masuk sini, oke, jangka pendek kita pasti kalah, tapi berkui hati-hati kalau semut-semut, kalau keong-keong ini, kalau lalur gitu, ini kalau lalur, tidak bisa apa-apa, ini tidak lalur, tidak bisa. Oke, musuh semut-semut ini terus dia rasa menang. Nah, kalau rakyat Indonesia tidak ada yang bisa menang. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang terkuat seluruh dunia. Bermacam-macam teori. Saya sudah keliling dunia dan saya sudah melihat kemampuan manusia, kemampuan komunitas, kemampuan society, kemampuan masyarakat, kemampuan rakyat dan seterusnya. Saya pelajari pokoknya orang Indonesia jalan-jalannya ampuh teman. Wes dikonoke wis didak-idak, wis dido niku wis kan iso tetep kuat. Ora mati-mati, ora bosok-bosok. Kuwi mboten ana wong Indonesia. Iki saiki adzan ora entuk anggo speaker titenono dron kok tambah banter. Tambah diguer-guer ngono. Wong Indonesia dilarang. Kaki lima wae Pak kok gusur moro meneh. Gusur moro meneh to. Indonesia itu mengajari rakyat, dan bagi mereka penderitaan itu adalah sahabat karib dan kekasih sehari-hari. Gitu ya. Oke. Kalau apa, kalau langsung suka terkira apa? Apa? Oke, kalau gitu era dulu endingnya suka terkira. Oke ya, oke. Aku naik ngomongin ya, aku kita menyaksikan aja Pak ya. Aku ingin dulu arah-arah nom siapa yang Pak Polisi sama panitia sama beberapa anak muda sama vokalis Kiai Kanjeng, mari kita menyusuri napak tilas Indonesia secara waktu. Zaman tahun 40-an ya kita ambil aja Maju Tak Gentar dan semua. Lagu-lagu tahun 50-an kita ambil mereka. Hita Manis. Dulu ada Menteri Hita Manis. Hita Manis, Hita Manis. Terus tahun 70-an, 60-an di sekolah dan seterusnya. Pokoknya sampai tahun 2010-an nanti apa beliau yang bagian endingnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan siapa yang maju? Sing mbak, anak-anak siapa bapak-bapak? Monggo maju mas. Beberapa orang. Silakan yuk bareng-bareng. Setelah itu kita belajar lagi karena sudah capek ini pikiran oleh omongan saya. Yuk, bapak-bapak sampean anuai, sampean menikmati suguhan aja sama saya. Ayo mam, ayo mas. Bapak-bapak mau apa? Pak Kapolres, kalau mau Pak Kapolres, beliau lead vokalnya malam hari ini. Mas siapa? Ayo maju, mbak. Yuk, semua bisa, lagunya gampang. Ya silakan mbak. Yang di belakang sana, ayo, maju, langsung. Ayo mas, ayo rek. Bantulah kita semua ini, ya. Ayo, maju. Mas, monggo, sarang-sarang. Satu, dua. Yang mana? Yang menuju aja sini. Oh, mas ya? Moga mas. Ayo mas, silakan mas ya. Di sini tidak ada kehebatan, di sini tidak ada kemewahan, yang ada adalah keikhlasan, keguyuban, kemesraan. Tidak ada gunanya kehebatan di dunia ini. Yang hebat hanya Allah. La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Ora ono ampuh-ampuh, ora ono hebat-hebat, ora ono. Sing ono ki guyub, kemesraan, saling menerima, saling memberi ruang satu sama lain. Yuk, Berdiri mas, di depan sini nggak apa-apa, di depan kami nggak apa-apa. Pak Polres, monggo Pak Polres. Monggo di depan, nggak apa. Monggo.

tidak ada agendanya, ora arep mencolot menek nang dia ora. Apa to tujuane Cak Nun kok nganti tekan santren, tekan wah tekan Petung, tekan desa sing aneh-aneh sing ning gunung iki ado banget ning Lamongan ngalur meh pantai kae, panas karo karuan. Tujuane apa to kuwi? Ah tujuane ya ketemu anak-anakku ning kono. Lah untuk apa ketemu itu? Ayo yo ketemu kuwi tujuanku. Saya tidak pernah akan menjadi apa-apa. Upama aku ini suatu hari kan dadi lurah, aku gelem dengan dua syarat. Satu, syarat ketuhanan. Dua, syarat kemanusiaan. Apa lurah, apa bupati, apa presiden, apa-apa wae, aku gelem ning dua syarat siji sing ngongkon Gusti Allah. Nek sing ngongkon rakyat mo muter aku. Nomor loro, aku moh ana gambarku ning dindi. Apa menan ning perapatan jalan ning baliku moh. Nek arengan gunung-gunung aku mau, aku mau kampanye, mau duduki sopo aku, mau mamerki aku, mau jika aku dijalui misi-misiku mau. Cak berdebat mau, mesti menang soalnya. Mau. Jadi aku mau ngelakoni kabeh kuwi mau. Nek kowe percaya aku tak lakonane, nek ora percaya aku rasa nunjuk aku kan ngono. Jadi gitu. Jadi saya iku kuwi itu pun juga aku ora mikir. Aku iki pokoke ketemu Indonesia iki top 10 tahun lagi anggar pemerintahan sekarang dan berikutnya ini nanti tidak terlalu salah. Ya salah mesti ya. Ning aja banget-banget te salah. Kuwi aku nek ndelok cah-cah iki ora mungkin Gusti Allah ora nulung Indonesia, ora mungkin. Ora tega. Ini adalah generasi yang Allah menyebut, yang menyebutnya di surat Al-Maidah 54. Adillah alal muslimin wa aizah alal kafirin. Adillah alal muslimin itu artinya orang yang selalu berkasih sayang satu sama lain di antara orang-orang yang saling ingin menyelamatkan. Tidak hanya identitas wong Islam orang, siapa saja yang ingin saling menyelamatkan dan mengamankan. Jadi saya mengambil kata kerjanya, fungsinya, pemaknaannya. Wa aizah alal kafirin. Selama ini terjemahannya adalah bersikap keras kepada orang kafir. Kau yang ngerti sing kafir sing diwai. Gitu kan? Sopo sing kafir. Kafir ya orang nang kuwe. Kafirin nang Gusti Allah. Kuwe rasanya rumemi. Wong sadar ya nang Gusti Allah. Kafir dan tidak kafir itu bukan identitas tapi kata kerja. Maling itu bukan identitas pak polisi ya. Tidak ada malingnya, ada orang mencuri pada jam tertentu, menit tertentu, tempat tertentu. Tapi kalau terus maling kan berarti maling terus, ayo orang tuh ya, maksud ngomong maling terus. Jadi tidak ada identitas maling, yang ada adalah orang mencuri. Sama dengan teroris, tidak ada yang ada orang menteror pada jam tertentu, ruang dan waktu tertentu. Nah saya juga tidak punya identitas dan saya menghindar untuk punya identitas sehingga orang juga tidak akan bisa mengetahui siapa saya mengaku orang identitas. Jadi kue yo raiso menyerap aku, kue raiso mengidentifikasi aku, kue yo angel nembak aku, mengurasi pelan itu. Kau arani watu aku gigi banyu, kau arani banyu aku gigi watu, kau arani watu aku gigi lemah, kau arani lemah aku gigi wititan, kau arani wititan sebulan kau asu, kau arani asu sebulan kau asu. Sakarku itu loh. Uang tidak penting kok siapa aku, yang penting adalah khairun nasi anfa'ahum linnas. Jadi pokoknya cetok aku ke manusia, aku manfaat orang karo kue. Jadi sing tak itu mengkui. Begitu saya datang ke suatu tempat, ketemu sama teman-teman saya, anak-anak saya memaksimalkan manfaat saya. Saya iso-iso gitu ya. Jadi anak-anakku semuanya pokoknya tidak usah mikirin saya, tidak usah manut saya, manut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Belon Indonesia, NKRI, jangan sampai pecah, jangan sampai dikuasai oleh siapapun selain Indonesia sendiri, dan jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhina di dunia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bakatnya paling kompleks, paling komplit, yang hatinya paling jembar, yang mentalnya paling kuat, dan ilmunya paling tinggi di antara manusia di dunia. Zaman dia nak dari cilik wis dolanan jahe langkung. Lah kok saiki kowe gumun karo rupiah-rupiah. Kowe gumun karo iki karo kae karo komputer opo? Kene iki meneng cek ngene wis tekan kono iso kok biyen. Saiki ora iso. kalau medsos kumulannya aku orang di medsos loh Pak Kapolres, aku gak punya akun Twitter, Facebook, Instagram, orang di kabeh. Aku ki handphone iki mung kanggo bojoku, anakku. Kiye Kanjeng progres mung kuwi, mung kiwa tenanku. Tidak ya mampus ono. Mampus Polri ada sedikit gitu. Karena sewaktu-waktu ada darurat dan biasanya kayak kasus Borobudur kemarin saya ngewangi untuk bisa mengamankan satu sama lain. Jadi saya itu cuman kalau tadi mengatakan siapa beliau tadi yang mengatakan menjadi api tadi yang bilang menjadi api panjenengan ya. Jadi kalau Anda belajar ini arti dari menungso sampurno dalam sampurno pada ukuran manusia itu Anda baca surat An-Nur ayat 35 itu nanti kalau kamu sudah punya manajemen di mana misbahmu, misbah itu pancaran cahaya Allah melalui dada di hatimu. Disitulah letak karep. Hatimu lalu dikarep sembarang. Karepmu ora bisa ibu ya belum. Urip saya pun tahun ya belum. Tapi dikasih helm oleh Allah. Yang namanya sujajah. Dikai akal pikiran. Akal pikiran ini untuk mempertimbangkan. Kue ngopo tuh gak tak suki-suki banget. Pemanganmu ya ming sapiring. Kue kelandimu ya ming siji. Neko enggo. Nek omahmu ono 30 kamar apa ya kue suwengi iki pindah-pindah kamar untuk tidur kan malah ora enak kan gitu. Jadi ini memberi ukuran ya. Kalau Anda sudah organize, sudah dialektis secara seimbang antara hatimu dengan pikiranmu terus menerus, maka kamu akan sampai kepada apa yang Allah mengatakan ya kadu zaitu hayuti walau lam tamsasuna. Kue ku ora pengen apik ya apik. Kue ora mikir piye bener wis bener. Kue ora perlu memancarkan cahaya, kamu adalah cahaya. Jadi Allah mengatakan cahaya itu menyala meskipun tidak pernah disulut oleh api. Ya kadu zaituha yudiu walau lam tamsasuna. Sebenarnya itu petunjuk bagi manusia untuk menyempurnakan software-nya. Karena neraka surga itu tergantung software-mu. Kamu dapat hidayah atau tidak, kreatif atau tidak, itu bukan Allah ngasih berapa, tetapi kamu siapnya menerima berapa. Kalau Allah ngasihnya tidak habis-habis, pure meskipun langsung ngekei kabeh dari jupoi, ini nek kue ini mengsak cangkir, kue ya mengsak cangkir. Nek hatimu, softwaremu, pikiranmu mengsak koboan, ya kue mengintu sak koboan. Nek kue sak umplung, itu sak umplung. Nek kue sak drum, itu sak drum. Nek hatimu segoro, kue itu sak segoro. Kan begitu. Itu nama yudhi'u yakadu zaitu hayudhi'u walaulam tamsasuna. Kamu tidak perlu punya pamrih untuk bermanfaat, kamu akan langsung otomatis bermanfaat karena Allah sudah menjadi satu denganmu dan setiap gerakan tanganmu adalah gerakan tangan Allah sendiri. Ini tak terus kaya kalimatit edhan semuruh wais, yang penting pokoknya setiap gerakanmu adalah kehendak Allah itu sendiri, maka rumusnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aja duwe karep nek ora padha karo karepe Gusti Allah. Aja seneng nek senengmu kuwi dudu senenge Gusti Allah. Senengo sing disenengi Gusti Allah, kan gitu. Nek wis ngono ku kun fayakun be. Produknya kun fayakun dadi. Ngene iki wong anda diem kayak gini sampai jam 12 jam 1 mungkin jam 3 kok ya tetep leren kaya ngene iki, meneng kaya ngene iki sapa sing iso marake kuwi meneng. Sopo sing iso menahan jamaah di mana-mana diem, duduk, menahan kencing dengan sangat tangguh. Ya toh? Kuat, meneng, ikhlas, ngrungokke apa wae saka panggung gelem toh? Ora ana masalah. Kamu punya keluasan luar biasa selama bermaya. Dan itu bukan ciptaan saya. Saya hanya bagian kecil dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuklah ke dalam kemauan Allah, maka semua kemauanmu akan kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Jangan khawatir, ojo diopo-opo. Angger kowe bersama Allah, innallaha ma'ana. So wala takhof wala tahzan karena innallaha ma'ana. Oke. Berikutnya saya urut saja panjenengan sama beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon yang saya hormati dan Bapak-bapak Kiai yang saya hormati dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami hanya akan

gitu ya. Rasulullah sangat sederhana hidupnya, rumahnya cuma 4,8 kali 4,62 yang ditempati dengan Siti Aisyah. Sampai-sampai saya itu mempertanyakan, sopo to sing ngarani kan di Nabi bojone akeh iki sopo? Aku pengin ro bahane saka ngendi kuwi. Tuwa duduke aku. Oke, monggo aku engko nek ono bahane engko tak verifikasi dengan metodologi tertentu. Nek aku nganti saiki urung iso mlebokke nang akalku nek kan di Nabi iki bojone akeh. Apa ono nganti 11 ora? Aku lho ya. Ini bener apa orang, pada orang ngerti ini loh, rasanya bagus sih loh ya. Ya, pada orang ngerti ini loh ya. Ini aku nganggu akalku karena saya harus berdaulat kepada hidup saya. Dan saya harus mantap bahwa itu Rasulullah sangat soleh, sangat adil. Dan saya tidak bisa membayangkan Rasulullah berbuat adil kepada 11 orang itu kalau tidak dengan cara-cara yang saya kenal. Jadi aku takut, nek omahe Kanjeng Nabi ku min petang meter koma 80 senti kali petang meter koma 62 senti kuwi gek bojone semono kae dicantolke ning endi. Wong bojo siji omah semono ora pantes kok isih luwih ambo kamar mandine bapak-bapak kuwi mbalane omahe Kanjeng Nabi. Omahe Kanjeng Nabi kos ning pinggiran masjid Nabawi kuwi kok. Kok iso duwe bojo akeh piye critane? Lek pemberian status untuk menolong secara derajat sosial saya paham. Kalau mengakui, oke, mengambil itu dengan status jadi istri meskipun tidak pernah tidur bersama untuk supaya menghindarkan misalnya perbudakan di suatu kampung ya. Itu saya percaya. Tapi kalau Rasulullah di bujo sulat digilir, pigek ning gilir ning di nek ning omahe dhewe-dhewe misale iki bojone A isih manggone ning omahe bapake, liyane ning omahe bapake dhewe. Lah terus Kanjeng Nabi bukan suami teladan dong. Mosok di bojo ora gawe omah, ora di ora urip bareng, mosok bojone di diterlantarke ning omahe dhewe-dhewe. Berarti Kanjeng Nabi tidak tanggung jawab. Kalau bagi saya mustahil Rasulullah itu tidak tanggung jawab. Mustahil Rasulullah itu tidak adil. Mustahil. Pasti adil, wis kuwi mutlak. Rasulullah pasti adil orangnya. Itu. Jadi aku iki bingung. Ah ora nek Kanjeng Nabi bojone uga siji kuwi ora ya sing ngrundase kok. Angel usah wong wedok iki jaman nang. Nek ora bojo takono sing ngebas nguri kuwi. Wah, tenang. Angel tenang lho. Ya ora kuwi kabeh jane. Maksud saya, Anda harus berdaulat loh. Sebab kalau soal pengetahuan, Anda tetap tidak tahu orang. Oh, kau rumah saya mengerti Bung Karno anak isopo. Ya orang mau coba lakukan Kanjeng Nabi. Pak Harto anak isopo, kau itu orang ngerti yo.